yang menjulang, hanya sawah yang membentang, hijau daun pohon rindang. Oh oh oh oh oh, sungai jernih penuh ikan, orang pun beri senyuman, riang saling jabat tangan. Problema hidup seperti mana.